Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'il laha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, 'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan membaca kitab yang ditulis Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ini ada wa-dawa. Terakhir pada kalam muallif rahimahullah. Wa kana yaqul inna qauman alhadhum amaniyul maghfirah hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Yaqulu ahaduhum la'anni uhsinu dhann bi rabbi wa kadhib. Beliau masih menukilkan ucapan orang-orang yang maghrur, tertipu dengan perkara-perkara yang hal tersebut merupakan dari perkara yang secara asal, perkara yang baik, akan tapi keliru dalam pemahaman mereka. Yani ucapan sebagian mereka bahwasanya ada satu kaum yang mereka terlena dengan angan-angan mereka, yakni maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada asalnya keyakinan yang benar, Allah Maha Pengampun. Ini tidak dipungkiri. Akan tapi pada kesempatan sebelumnya sudah jelaskan bagaimana maghfirah Allah, pemaafan, ampunannya ini diletakkan pada tempatnya masing-masing. Maka orang-orang ini terlena dengan angan-angan bahwasanya Allah akan mengampuni semua dari hambanya tanpa terkecuali, tanpa ada qaid, dosa besar maupun dosa kecil, tanpa menempuh sebab atau menempuh sebab akan diampuni. Ini angan-angan mereka. Hingga mereka keluar dari dunia ini tanpa taubat kepada Allah SWT. Kesempatan taubat yang ada pada mereka tidak mereka gunakan. Karena angan-angan maghfirah Allah tadi. Angan-angan buta. Mereka, di antara mereka mengatakan bahasanya, sungguh Allah, sungguh aku telah membaguskan persangkaanku kepada Allah, kepada Rabbku. Dan tapi pada kenyataannya kadhib, mereka dusta dengan persangkaannya. Qala rahimallah lau ahsana dhanna la ahsana amal. Kenapa? Kalau seandainya benar persangkaan mereka, yakni mereka memperbagus persangkaannya kepada Allah, la ahsana amal, niscaya mereka akan memperbagus amalannya. Bagaimana dia mau khusnudzon kepada Allah dalam keadaan tetap terus menerus di atas kemaksiatan dan dosa kepadanya. Persangkaan baik yang mana yang dibenarkan ketika dia melanggar dari maharim, perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, menerjang had min hududillah, batasan-batasan Allah SWT yang tidak boleh tetapi langgar. Tapi dia tetap mengatakan aku husnudzon kepada Allah. Maka yang demikian tidak ada benarnya sama sekali. Ini yang disebut dengan maghrur, bukanlah yang namanya husnudzan. Wa qala rahimallahu wa sa'ala rajulun al-Hasan. Kemudian ada seorang bertanya kepada Al-Hasan. Ini Al-Hasan Al-Basri, tabi'in. Faqala ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id. Ini kunyah beliau rahimallahu. Kaifa nasna' bimujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takada qulubuna taqir. Wahai Abu Sa'id, bagaimana menurutmu apa yang kau lakukan dengan sebuah majlis satu kaum ya, yang membuat kami merasa takut ya, hingga terasa hati-hati kami seolah-olah terbang karena majlis yang ada tersebut membicarakan perkara-perkara yang membuat kami takut, khawatir dengan diri-diri kami seolah-olah terbang hati-hati kami. Maka bagaimana jawab Abu Sa'id? Faqal, maka beliau rahimahullah menjawab, wallahi demi Allah, la antas hatta aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairun laka min antas hatta aqwaman yu'minunaka hatta talhaqqal makhawif. Demi Allah, engkau bersahabat, berteman, berkumpul dengan satu kaum yang membuat dirimu takut, yang menakut-nakuti dirimu hingga engkau merasa mendapatkan satu keamanan, ditakuti dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini dia siaga. Ya. Kalau melakukan pelanggaran ini, dosa ini, maka ini balasannya Allah siapkan. Dengan itu dia menjaga dirinya, berusaha menjauhi, berusaha menjaga dirinya tidak terjatuh pada perkara mungkar tersebut, sehingga mendapatkan keamanan. Maka kata beliau, khairun laka, ini lebih baik bagimu berteman dengan orang-orang yang demikian, yang selalu memberikan petua-petua, wasiat-wasiat, perkara yang menakut-nakutimu, sehingga engkau menjadi siaga, siap-siap, tidak terlena. Maka ini lebih baik bagimu. Min antas haba kuaman yu'minunaka hatta talhaqqal makhawif. Dibandingkan ketika kau bersahabat, berteman dengan satu kaum yang memberikan keamanan, memberikan perasaan aman terhadapmu, sehingga engkau menjadi terlena, santai-santai. Ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa dikit-dikit lepas, santai saja. Tapi ternyata hatta talhaq bakal makhawif, hingga kemudian engkau bertemu dengan perkara yang lebih menakutkan dari semua yang kau bayangkan. Lebih menakutkan di belakang harinya. Karena apa? Tidak melakukan siaga persiapan. Tidak melakukan satu usaha yang membentengi dirinya dari perkara-perkara yang lebih menakutkan dari azab Allah. Maka kata Hasan Al-Basri, lebih baik berteman dengan kondisi yang pertama tadi. Ya, ya senantiasa memberikan perkara-perkara yang membuat kita khawatir, takut. Sehingga dirinya menjadi menyiapkan perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dirinya dari ancaman-ancaman yang ada. Baik itu perkara dunia maupun terlebih perkara akhirat. Qala rahimallahu wa qad sabata fi sahihain. Sungguh telah tabit, telah tetap di dalam dua kitab sahih. Sahih Bukhari dan Muslim. Min hadithi Usamah bin Zaid. Dari hadith Usamah bin Zaid. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, yuja'u birrajul yaumil qiyamah, akan didatangkan seseorang nanti yaumil qiyamah, fayulqa finnar, kemudian orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Fatan daliku aktabu katni, maka kemudian keluarlah isi perutnya. Dilemparkan ke neraka kemudian berserakan yang ada di dalam isi perutnya. Susu-susunya. Fayaduru finnari kama yadurul khimar piroha. Maka kemudian dia menyeret-nyeret, berputar di neraka ini sebagaimana berputarnya khimar, keledai, di rohahu, yakni alat putar, gilingan. Gilingan yang dahulu biasa digunakan untuk menggiling gandum, yang senantiasa berputar. Berputar demikian rupa seperti berputarnya khimar di alat penggilingan. Fayatuhu bihi ahlun nar, maka kemudian ia dikelilingi. Ini ahlun nar, penduduk neraka mengelilingi dia. Fayaqulun, mereka pun mengatakan kepada orang ini, ya fulan, ma asobat. Wahai fulan, kenapa engkau? Apa yang menimpamu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah dahulu engkau senantiasa memerintahkan kami, menyuruh kami kepada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik? Dan engkau senantiasa melarang kami dari perkara-perkara yang munkar. Biasa amar ma'ruf nahi munkar semasa hidupnya di dunia. Fayaqul, maka ia pun menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Benar, dahulu aku memerintahkan kalian pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, akan tapi aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Benar pula aku dahulu melarang kalian dari perkara-perkara yang munkar, akan tapi aku pula yang melanggarnya, aku yang melakukan dari larang-larangku sendiri. Wa ni billah azanallahu wa yakum. Dari hadis ini menunjukkan ya, betapa seorang di dalam ingkar munkar ya, ini ada konsekuensi yang benar-benar harus diperhatikan. Akan tapi tidak pula menjadi dalil bahwasanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini harus 100% tidak pernah salah. Nah. Memangnya kamu siapa berani menasihati? Apa kamu sudah suci, bersih? Tidak bisa demikian. Ya. Tidak ada satu ulama pun yang menyatakan bahwasanya seorang yang berdakwah menyampaikan al-haq ini harus bersih dari satu dosa kesalahan. Tidak akan ada di dunia ini satu manusia pun kecuali para rasul. Ya, yang memang mereka maksum. Dijaga misalnya oleh Allah SWT. Tapi orang-orang setelahnya pasti, dan pasti ini menjadi sunatullah, mereka melakukan dosa, melakukan kesalahan. Maka tidak kemudian melihat atau mendengar hadis ini kemudian sudah tidak usah marah-marah. Timbang nanti ancamannya demikian mengerikan. Imam Malik mengatakan, illam ya'mur bil ma'ruf illa man atabi walam yanha 'anil munkar illa man intaha 'anhu lam tajid amiran nahiyan. Tidaklah seorang itu memerintahkan, menganjurkan pada perkara ma'ruf kecuali orang yang melakukannya. Dan tidaklah boleh kemudian orang melarang dari suatu kemungkaran kecuali dia sudah meninggalkan larangan tersebut. Kalau syaratnya demikian, tidak boleh seorang itu amar ma'ruf kecuali dia harus melakukan perintahnya itu dulu. Apa yang diperintahkan pada kaum harus dia jalankan dulu. Tidak boleh seorang itu melarang satu kemungkaran kecuali dia sudah meninggalkan kemungkaran itu dulu. Maka kata Imam Malik, lan tajid amiran nahyan, maka tidak akan kau dapati seorang yang memerintah pada perkara yang ma'ruf juga yang melarang dari yang mungkar. Kalau syaratnya sedemikian beratnya, tidak demikian, akan tetapi ya, tetap berusaha. Ketika kita memerintahkan, menganjurkan perkara yang baik, maka ada upaya dalam diri kita pun untuk mengamalkan perkara tersebut. Ini babnya kepada orang-orang yang benar-benar sekedar ngomong, memerintahkan saja, melarang, tapi sama sekali tidak ada upaya untuk merealisasikan dari apa yang dia ucapkan. Sama sekali tidak ada upaya. Adapun sudah ada upaya dari kita berusaha mengamalkan, suatu hari jatuh lagi. Namanya manusia memang demikian. Tapi orang yang terbaik apa? At-tawwabun. Orang yang bersegera rujuk ila Allah, taubat, menyesali dari apa yang dia lakukan, dari kesalahannya, kemaksiatan, dosa yang dikerjakannya, menyadarinya langsung. Ya. Inabah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terus-menerus di atas kesalahannya tadi. Alhamdulillah, azanillahu ayakum. Sekian dari contoh-contoh yang diberikan oleh al-mu'allif rahimahullah. Ini mereka orang-orang yang merasa aman. Ya, merasa aman dari makar Allah. Karena apa? Condongnya mereka pada ayat-ayat, kepada hadis-hadis yang berisi tentang roja, harapan-harapan. Tidak menyadari bahwasannya di sana ada sekian ayat maupun hadis yang berisi tentang ancaman. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam ayatnya, afa aminu makrullah fala ya'manu makrullahi ilal qawmul khasirun. Apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Tidaklah seorang itu merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Ini seorang tetap berjalan di muka bumi ini dengan dua perkara itu yang harus senantiasa dan sering kita ingatkan. Bainar roja awal wal khawf. Terus demikian. Sehingga tidak berat sebelah. Hanya sekedar roja, roja, harapan-harapan. Perkara-perkara yang membuat seseorang itu menjadi lalai. Ya. Di sana padahal ada ancaman-ancaman Allah SWT yang mengerikan, dahsyat. Azab yang Allah siapkan bagi para pendosa yang senantiasa melanggar dari batasan-batasan Allah SWT. Khawani billah azani allahu wa yakum. Berikutnya, qala rahimallah, wa dzakara al-imam Ahmad min hadis Abi Rafi. Imam Ahmad rahimallah menyebutkan hadis dari sahabat Abu Rafi radhiyallahu anhu qala, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pekuburan Baqi, faqal, maka beliau bersabda, ufin laga, ufin laga. Uf. Kalimat. Kalau diartikan bahasa kita mungkin semacam satu yang kurang baik. Bisa diartikan di sini untuk lebih mudahnya saja. Ya, ini bentuk kalimat yang Rasul menyayangkan kepada orang ini. Kasihan kau. Fadzanantu annahu yuriduni. Maka Abu Rafi mengira bahwasanya yang dimaksudkan beliau radhiyallahu anhu. Yang diucapkan itu dikira ditujukan pada Abu Rafi. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, walakin hadza qabru fulan." Nah, bukan kepada dirimu akan tetapi kepada kuburan fulan ini. Ba'athuhu sa'yan ila ali fulan. Aku pernah mengutus orang ini untuk mengambil zakat ke keluarga fulan. Fa ghalla namiratan, Akan tapi ternyata dia mencuri namirah, ini pakaian, dari harta zakat tersebut. Faturri al-an mithluha min nar. Maka sekarang dia dikenakan pakaian yang semisal yang terbuat dari neraka. Na'udzubillah. Wa fi musnadih, dan disebutkan pula di musnad beliau Imam Ahmad aidha min hadits Anas bin Malik, dari jalur hadits Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, marartu lailata usriya bi ala qaumin. Aku melewati ketika malam, ketika diisrakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj, beliau melewati satu kaum, duqradu shifahum bi maqarid. Di mana kaum ini dipotong bibir-bibir mereka dengan alat potong, gunting dan semisalnya, maqarid, alat potong, minar, dari bahan api neraka. Fakultu, maka Rasulullah SAW berkata, man haula, bertanya kepada Jibril AS, siapa mereka ini? Qalu, utoba'un min ummatika min ahli dunia. Mereka adalah khutbah, juru-juru khutbah, khotib-khotib dari umatmu, dari ahlu dunia. Kanu ya'murunan nasa bil bir wa yansawna anfusahum. Dahulu mereka memerintahkan manusia kepada kebaikan, memerintahkan, menganjurkan untuk berbuat baik. Akan tapi yansawna anfusahum, mereka melupakan diri-diri mereka sendiri. Afala ya'qilun, tidakkah mereka menggunakan akal-akal mereka? Khawani fil'anzanillahu wa'ayakum. Ini pun hadis berikutnya terkait ancaman bagi seseorang yang sekedar memerintahkan saja, melarang, tapi tidak mempraktekannya untuk dirinya sendiri, melupakan diri-diri mereka sendiri. Ya. Senada sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayatnya, ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya. Bahwa kalian memerintahkan manusia bil bir, dengan kebaikan, kan tapi engkau lupakan diri-diri kalian sendiri. Dalam keadaan kalian membaca Alkitab, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Di sini Allah sebutkan afala ta'qilun, tidaklah kalian menggunakan akal-akal kalian. Manusia, ya Allah berikan yang namanya akal untuk dipakai. Ya. Akalnya menimbang mana yang memberikan keuntungan dia, dunia dan akhirat dia. Dengan akal ini yang membedakan antara kita dengan binatang. Khawanifillah azianallahu ayakum. Maka hadis ini pula menunjukkan betapa berat ya, untuk menyampaikan perkara al-haq dalam keadaan ketika dia bermudah-mudahan ya, tidak berusaha mengamalkan dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang kepada manusia. Disebutkan pula di ayat yang lain, bagaimana kondisi seorang penyesalan mereka karena enggak menggunakan akal-akal mereka. Wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya dahulu kami mendengar, menggunakan akal-akal kami, tidaklah kami berada atau menjadi penduduk neraka sa'ir. Ikhwani fillah anzani Allah wa iyyakum. Qala rahimallahu, berikutnya beliau juga menyebutkan hadis-hadis terkait dengan masih ancaman-ancaman bagi seorang yang melakukan dosa kepada Allah, akan tapi merasa aman dari azab maupun siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aidan, masih dalam Musnad Imam Ahmad, min hadithi, masih pula dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yahmishuna biha wujuhahum wa suturahum. Ketika Allah yakni memi'rajkan Isra, ini perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, kemudian mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Maka ketika peristiwa ini, kata beliau Rasulullah SAW, beliau melewati satu kaum di mana mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Yahmishuna biha, mereka mencangkari wujuhahum wa suturahum, wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka sendiri dicangkari dengan kukunya yang terbuat dari tembaga tadi. Na'udzubillah. Fakultu, man haula'i ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Faqala, maka Jibril alaihissalam mengatakan, haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi aradihim. Mereka ini adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Bukan maksudnya di sini kanibal. Makan daging-daging manusia ini maksudnya ghibah. Membicarakan aib saudaranya. Membicarakan perkara-perkara yang tidak disukai oleh saudaranya untuk dibicarakan. Maka Allah kinayakan, Allah sebutkan sini dengan bahasa ya'kuluna luhuma, memakan daging saudaranya. Sebagaimana yang Allah sebutkan pula di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu istanifu katsiran minadz-dzann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari banyak prasangka. Maksudnya apa? Su'udzon, kalau disebutnya secara mutlak demikian. Inna ba'dadz-dzanni itsm, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tahassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan pula engkau menghibai bagian dari kalian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka untuk memakan daging saudaranya? Ini bangkai saudaranya. Dalam keadaan fakarihtumuh, mereka membencinya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nah, di sini disebutkan, ya, makan daging saudaranya maksudnya apa? Ghibah. Ya. Menghibai saudaranya ini perkara yang disepakati ulama masuk pada kabirah min kabairidunu, ya, dosa besar. Bukan perkara yang ringan. Gunem bahasanya. Ini yang sering mungkin minal akhwat, ya, dari kalangan wanita. Maka ini harus ditanbih. Kalau yang kita saksikan dulu, kalau orang-orang desa itu, anak pernah melihat apa ini? Petanan. Jejer sekian baris, sambil ngobrol, yang di gunung ada orang lain. Hati-hati. Allah alam masih ada pandai sekarang. Petanan. Ghibah ini perkara yang masuk dosa besar. Dan di antara ancamannya ini, nanti di akhirat dia akan mencakar wajah dan dada-dada mereka sendiri dengan kuku yang terbuat dari tembaga. Na'udzubillah. Wa yaqauna fi aradhihim, Dan mereka pun menjatuhkan kehormatan-kehormatan mereka. Demikian memang keadaannya. Yang dibicarakan perkara-perkara yang saudaranya benci untuk dibicarakan. Lantas bagaimana kalau yang dibicarakan tidak ada pada saudaranya? Ini lebih berat lagi. Qadbahatu Rasulullah sebutkan ini buhtan yang demikian. Mengatakan perkara yang dusta terhadap saudaranya. Perkara yang ada di saudaranya saja, ketika saudaranya ini tidak suka dibicarakan, ini disebut ghibah. Dikruka bima hokama ya prof. Yang dibenci, yang tidak disukai saudaranya untuk dibicarakan, ini ghibah. Perkara yang terlarang. Terlebih, perkara itu tidak ada pada saudaranya. Ini ia berdusta atas saudaranya. Ini lebih berat lagi. Karena seseorang yang menjatuhkan kehormatan saudaranya, membongkar aib-aibnya, membicarakan apa saja yang ada, kekurangan, salahnya, saudaranya, ya, ini terlebih ketika saudaranya ini ma'ruf dengan kebaikan di kesehariannya. Ma'ruf dengan kebaikan pada orang ini. Hanya sekali tempo dia ketahui tentang jalahnya, kekurangannya, ketergelincirannya, langsung dibicarakan. Ini lebih berat kondisinya. Ini sama halnya dengan dia ya, membongkar aib dirinya sendiri. Karena apa? Mukminin kata Rasulullah SAW, dimisalkan oleh Rasul seperti apa? Jasad yang satu. Maka kalau satu sakit, yang lain pun ikut merasakannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW sebutkan, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mitslal jasad." Permisalan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, ya, dalam masalah saling mencintai satu dengan yang lainnya di antara mereka, dalam masalah saling mengasihinya, masalah saling menyayangi satu dengan yang lain, ini masalah jasad, seperti satu tubuh. Idza staka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad. Maka ketika salah satu dari tubuhnya ini merasakan sakit, ya, maka otomatis yang lain pun akan ikut merasakannya. Sakit gigi, pening, ikut yang lain, mumet kepalanya, ya, bisahri wal humma, semua tubuhnya akan merasakannya dengan apa? Tidak bisa tidur, sahar, terjaga terus matanya, susah tidur, karena apa? Ada yang sakit dari bagian tubuhnya, wal humma, terkadang bahkan apa? Akan naik temperaturnya, temperatur tubuhnya, panas. Panas tinggi, ini humma. Demikian permisalan Rasulullah SAW. Ya. Mukmin satu dengan yang lain. Nah, kalau ada yang menghibah, na'udzubillah, sehingga apa? Sangat diperingatkan dengan peringatan yang keras. Ancamannya pun demikian, bukan ancaman yang ringan. Qala rahimahullah wa fihi aidha anhu, masih dalam Musnad Imam Ahmad dan diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukfiru an yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diketahui sering mengucapkan satu doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati hamba. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini diketahui yukzir. Sering sekali beliau berdoa-doa dengan doa ini. Padahal beliau siapa? Manusia paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sudah digaransi min ahlil jannah. Demikian kondisinya. Tidak merasa aman. Senantiasa minta berdoa kepada Allah untuk apa? dikokohkan hatinya. Maka ini sudah menjadi bantahan telak bagi kisah-kisah di awal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bagaimana kemudian merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari ancaman-ancaman Allah SWT. Hanya sekedar berdalil dengan perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Imam rahimahullah. Perkara-perkara yang keliru dalam pemahaman dia. Ini seorang Rasul, utusan Allah yang sudah dipastikan masuk jannahnya. Orang yang paling bertakwa di alam semesta ini, jagat raya ini. Demikian kondisinya. Minta untuk dikokohkan hatinya. Dikokohkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kondisinya seorang yang berkebalikan, ya, tidak ada rekomendasi sama sekali kita masuk jannahnya Allah. Siapa yang menjamin? Ya, akan selamat dari azabnya. Tidak ada jaminan kita semua. Maka lebih-lebih lagi min babil aula bagi kita untuk lebih meminta senantiasa berdoa kepada Allah. Di antaranya doa ini. Supaya Allah kokohkan hati kita. Senantiasa sahabat, kokoh di atas Islam. Tidak dipungkiri sekian ya, berita yang sering kita dengar. Dengan mudahnya seseorang menjual agamanya. Hanya gara-gara apa? Pas sakit. Tidak ada kerjaan. Ditawari dengan tawaran yang kadang sangat remeh sekali. Kita dengar dan kita ada saksinya bahkan. Sekedar makanan sehari-hari. Mie dan apa. Kemudian pindah ke agama. Agama yang lain. Nah. Maka untuk kita senantiasa melanggengkan, banyak meminta kepada Allah supaya apa? Dikokohkan hati kita. Ya. Ini juga menunjukkan Rasulullah apa? Tidak merasa aman dari ketergelinciran pada Rasulullah SAW. Terlebih kita di masa-masa fitnah ini ya, untuk apa? Lebih dan lebih minta kepada Allah untuk diselamatkan, dikokohkan. Karena jangan pernah kemudian kita merasa aman, tidak akan tergelincir, tidak akan menyimpang, tidak ada yang menjamin ini semua. Allah Subhanahu wa taala pernah firmankan ya, yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'a qalila. Kalaulah bukan karena kami yang mengokohkan hatimu, wahai Rasulullah SAW. Laqad kita tarkanu ilaihim. Sungguh, engkau akan condong sedikit. Ya. Hampir-hampir, engkau akan condong kepada mereka. Ini Allah sebutkan kepada nabinya. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Tidak kemudian merasa aman diri-diri kita dari azab sisa Allah Subhanahu wa taala, ancaman-ancamannya. Fakulna ya Rasulullah, amanna bika wa bima jita bih, fahal takhafu alaina. Para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau. Kami telah beriman dengan apa-apa yang engkau datang dengannya. Syariat-syariat yang engkau bawa. Kita imani, kita jalankan. Para sahabat. Fahal takhafu alaina. Apakah engkau masih khawatir kepada kami? Khawatir kepada kami untuk menyimpang. Khawatir kepada kami akan jauh dari Islam. Apa jawab Rasulullah SAW? Qala na'am. Iya. Aku khawatirkan itu semua kepada kalian. Innal quluba baina isfa'aini min asabilillah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam ini berada di antara dua jari dari jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha, yang Allah akan membolak-balikkannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa kemudian mengelak ketika memang Allah takdirkan demikian. Siapa yang bisa keluar dari apa yang menjadi ketetapan Allah? Ketika kemudian hatinya dibalik, kemudian benci terhadap Islam, terhadap sunnah, mencintai kebalikannya, na'udzubillah. Sudah cukup sekian banyak bukti, ya. Orang-orang yang dahulu berada di kanan kiri kita sekarang kondisinya bagaimana? Ini banyak kita saksikan. Ya, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari ujian yang demikian. Karena apa? Hati kita sangat lemah. Ya. Dan Allah yang bisa dan mampu untuk membolak-balikkan hati hambanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekali lagi, jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafillah azanallahu wa yakum. Berikutnya, qala rahimallahu wa fihi aidha anhu, masih di dalam musnad Imam Ahmad, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, beliau mengatakan kepada Jibril alaihi salam, mali ma lam ara Mikail dhahikan qat. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, mengapa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa sama sekali? Tidak pernah melihat tertawa sekalipun. Nah, Rasulullah heran, bertanya kepada Jibril AS. Qala, maka Jibril menjawab AS, ma dhahika mundu khuliqatina. Mikail tidak pernah tertawa sejak diciptakannya neraka. Insyaallah. Ini menunjukkan apa? Begitu dahsyat dan mengerikannya yang namanya An-Nar. Mikail yang sebelumnya berarti diketahui ya sama tertawa. Tapi ketika An-Nar ini diciptakan, sejak itu pula Mikail alaihissalam tidak pernah didapati kemudian tertawa sekalipun. Menunjukkan betapa mengerikan dan dahsyatnya siksa yang ada di dalam An-Nar. Na'udzubillah. Qala rahimallahu wa fi sahih Muslim. Ini akan kita tahu bagaimana ya, hadis yang beliau sebutkan ini kondisi beratnya ya, siksa yang ada di An-Nar. Wa fi sahih Muslim anhu. Qala anhu, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi'an'ami ahli dunia min ahlinar. Nanti yaumul kiamah akan didatangkan seorang dari ahli dunia yang paling merasakan nikmat semasa hidupnya. Bi'an'ami ahli dunia. Kenikmatan apapun yang ada di dunia, di bumi ini, sudah pernah dia rasakan. Makanan, jangan tanya. Yang paling enaknya apa juga. Paling mahalnya, paling lezatnya, sudah pernah dia rasakan. Kendaraan, paling mewahnya apa? Sudah. Ya, paling gonta-ganti juga. Rumahnya, sudah. Jangan tanya, mewah luar biasa. Semua kenikmatan di dunia tidak ada yang terlewatkan. Ini orang, kenikmatan dunia pernah dia rasakan. Tapi min ahlinar, dia termasuk yang Allah tetapkan, termasuk dari penduduk neraka. Fayus bahu finnari sobhotan. Kemudian orang ini dicelupkan ya, ke dalam neraka sobhotan. Hanya sekali celupan. Ya, kaifiyahnya wallahu alam. Sekali celupan ini bagaimana? Maknanya jelas bagi kita. Seorang yang dicelupkan ya cuma dicelupkan. Ya. Jari kita nyelup ke air satu celupan. Demikian kondisi celupan. Namun bagaimana kondisinya? Orang yang paling merasakan kenikmatan semasa hidupnya di dunia, kemudian Allah celupkan ke dalam neraka satu kali celupan. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan pada orang ini, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qad, wahai bani Adam, wahai anak Adam, apakah kau pernah melihat kebaikan sekalipun? Pernah melihat kebaikan satu kali saja? Hal marra bika na'imun qat? Apakah pernah kau rasakan kenikmatan satu kali saja setelah dicelupkan ke anar ini? Padahal apa tadi? Awalnya orang yang paling merasakan kenikmatan, semua sudah kenikmatan yang ada di dunia sudah dia rasakan. Tapi setelah dicelupkan dengan satu celupan dalam neraka, ketika ditanya apakah pernah merasakan kenikmatan setelah ini tadi, fayaqul, maka ia menjawab, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah ya Rabb. Hilang kenikmatan yang pernah dirasakan itu. Semua kenikmatan yang dirasakan dari A sampai Z. Hilang, tidak ada yang diingat satupun. Baru merasakan satu kali celupan. Lantas bagaimana yang dimasukkan? Lantas bagaimana dengan azab siksa-siksa yang sudah ditetapkan? Na'udzubillah. Ini menunjukkan apa? Mengerikannya, dahsyatnya azab neraka. Sekali lagi, ini untuk membantah orang-orang yang tadi sekedar condong kepada dalil-dalil yang berisi terkait dengan roja, harapan-harapan saja. Jangan lupakan ada ancaman-ancaman ini. Ini ancaman-ancaman yang jelas, yang ada. Demikian kondisi dahsyatnya dan mengerikannya yang namanya an-nar. Wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahli jannah. Berikutnya, ya. Kalau tadi orang yang paling senang, paling nikmat, sekarang yang kedua ini Allah datangkan seorang yang paling sengsara, paling miskin, paling menderita di dunianya. Tapi Allah tetapkan min ahli jannah. Dia termasuk dari penduduk jannah. Fayusbau fil jannati sabhatan. Kemudian sama, dia pun dicelupkan ke dalam jannah satu kali celupan saja. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ya bena Adam, hal ro'aita buksan qat, hal marrabika syiddatan qat, wahai anak Adam, apakah kau pernah melihat penderitaan selain satu kali saja penderitaan? Apakah kau pernah menjalani, merasakan kesusahan setelah ini tadi? Bagaimana jawab dia? Saya qul la wallahi ya rabb ma marrabi busun qad wala raitu shiddatan qad. Tidak demi Allah wahai Rabbku, aku tidak merasakan penderitaan sama sekali, tidak pernah susah sama sekali. Hilang semua kesusahan semasa hidupnya di dunia, yang enggak pernah makan sekian hari, ya. Sekian kesusahan dia alami. Hilang ketika merasakan satu kali celupan jannah. Masya Allah. Ini menunjukkan begitu nikmatnya di jannah. Ikhwan fillah. Azamillahu wa yakum. Maka melihat, mendengar sekian hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk kita muhasabah. Ya. Banyak-banyak introspeksi diri. Mendiagnosa, melihat kondisi diri-diri kita bagaimana. Ya. Sudahkah kita menyiapkan bekal menghadapi hari-hari ini nanti. Yang tidak ada lagi amalan. Yang ada tinggal pertanggungjawaban amal. Yang ada hanya balasan dan balasan. Al-jaza, wa-tawaf. Ini saja. Sudah tidak ada lagi amalan di sana. Maka kita harus perbanyak wa-tazawwadu. Faina khaira zadit taqwa, berbekalah. Dan sebaik-baik bekal kepada Allah adalah at-taqwa. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ila unna barakatuh fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.